عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita melanjutkan kajian syarah kitab Usul As-Sunnah atau syarah Usul As-Sunnah, yang mana kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Adapun pensyarah kitab tersebut yang kita pakai syarahnya Syekh Walid bin Muhammad Nubaih. Dan insyaallah mulai pada pertemuan keempat ini kita akan memakai kitab, ya. Karena sebagaimana tradisi orang-orang ngaji di Jabodetabek, ya, katanya ngaji kitab tapi enggak pernah bawa kitab, ya. Jadi daripada itu jadi penyakit terus berkelanjutan, mendingan kita kitabkan, ya. Coba antum bawa kitab enggak hari ini? Yang bawa kitab berapa persen? Nanti kemudian bilang ke orang-orang, anda ngaji kitab. Ngaji apa antum? Ngaji kitab. Kitab apa? Syarah Usul Sunnah. Ya, bawa kitab enggak? Enggak. Enggak. Yang ngaji kitab ustadznya, ya. Antum ya syukur-syukur datang gitu. Jadi banyak thulabul ilm atau kalangan penuntut ilmu itu enggak ngaji di kitab. Ngomongnya aja ngaji kitab. Ya. Di Masjid Al-Ikhlas ini ada berapa kajian kitab? Ya. Selain syarah Usul As-Sunnah, berapa kajian? Ada 4. Kitab apa aja? Al-Kabair. Ada yang bawa kitabnya? Ada. Ya, one in a million, ya. Kemudian Al-Adab Al-Mufrad. Ya. Kemudian kitab apa sih? Umdatul Ahkam. Aqidah Wasithiyah. Masya Allah. Itu dulu aja di pesantren itu adanya. Ya, pada buka kita, pada buka bukunya. Tapi di Jabodetabek ini masya Allah, yang ngaji kitab ustadznya doang. Ya. Kaum muslimin mereka ngaji, ya. Alhamdulillah. Kitabnya belum beli, ya. Maka oleh karena itu di sini kita dorong sekaligus sebagian di tempat-tempat lain, karena kita sudah hafal, ya. Insyaallah enggak pada bawa kitab. Padahal harganya cuman paling berapa? Ya. Mudah-mudahan mulai terdorong beberapa ikhwan untuk membeli kitab dan akhwat. Ya. Allahumma amin, ya. Harus diaminin memang. Karena ini membeli kitab itu butuh hidayah taufik. Ya. Butuh hidayah taufik. Susah. Berat banget. Beli motor bisa, beli jas hujan enggak bisa, ya kan? Iya. Baik. Kita lanjutkan ke halaman 47, ya. Dan itu ada di kertas. Jadi yang tidak ada kitabnya alhamdulillah sudah ada kertas. Kita lihat ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu pengikut hawa nafsu. Ahwa, hawa. Karena seseorang hawiya, yaitu dia terjatuh dengannya. Hawa nafsu. Hawa kecondongan, nafs jiwa, kecondongan jiwa semata. Mengikuti kecondongan jiwa semata. Dan sebagaimana berkali-kali anak-anak sebutkan, ahlul bid'ah seringkali disebut juga sebagai ahlul ahwa, ya. Dan orang-orang yang memiliki prinsip hizbiyah, tahazzub, ta'assub, fanatisme golongan, ya, kebanyakan dari mereka adalah ahlul bid'ah atau ahlul ahwa. Karena mengikuti hawa nafsu. Dan siapapun yang mengikuti hawa nafsu, ya, dia punya tujuan yang mungkin dibalut dengan syariat atau semisalnya, tapi tujuan duniawi. Ya ujungnya dunia, ujung-ujungnya dunia. Dan mereka menerapkan al-ghayatu tubarrirul wasilah. Ya, tujuan itu mengokekan cara. Yang penting tujuannya kan baik. Maka mau gimana pun caranya, oke. Okay. Itu kaidah al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan itu melegitimasi sarana. Apapun sarananya, yang penting tujuannya benar, gitu kan? Itu kebanyakan ahlul ahwa sadar enggak sadar mereka pakai itu. Ya. Enggak apa-apa. Orang-orang berbeda akidah, bahkan menyimpang, yang penting kita bersatu dulu. Ini juga al-ghayah tubarrir wasilah. Tujuannya bukan bersatu pada benar. Mungkin orang awalnya mungkin pengen bersatu, tapi ada di antara di balik layar orang-orang yang sebenarnya memanfaatkan hal-hal seperti ini. Ada tujuan, ada objektif, ada goalnya pada suatu saat nanti. Ya, begitu. Ahlul ahwa itu mereka rata-rata berprinsipkan seperti itu. Dan kita insya Allah akan mempelajari tanda-tanda ahlul bid'ah atau ahlul ahwa yang mereka dapat dikenali. Tetapi kalau udah kenal jangan serampangan mencap, ya, karena kita hidup heterogen. Ya, mencap, mentayin fulan ahlul bid'ah itu butuh kehati-hatian lebih. Ya, karena kehidupan kita heterogen, bukan homogen, ya enggak? Antum pasti insyaallah di lingkungan antum ada orang yang berbeda-beda mazhab. Ya. Bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, bukan mazhab mazhab mereka masing-masing. Dangdut, mazhab apa, mazhab ini, ya. Ada. Ya. Di antaranya adalah, ya, yang pertama, mencela ahlul athar. Ahlul athar. Athar di sini maksudnya, ya, athar sebenarnya apa-apa yang terwasiatkan atau terwariskan dari kalam, baik kalam Nabi SAW, kalam sahabat atau kalam salaf pada umumnya, itu athar. Ahlul athar itu sebutan lain dari ahlul hadis, dan sebutan lain juga dari ahlus sunnah, ahlul athar. Karena athar itu hadis, dan hadis itu ada yang hadis marfu', ada yang hadis mauquf, ada hadis maqtu', dan semuanya disebut athar atau khobar. Dan sunnah, ahlus sunnah, ahlul hadis, ahlul athar. Ya. Maka siapapun yang ingin hidup berdasarkan sunnah, maka hendaklah dia memperhatikan athar, baik athar nabawi atau athar sahabi atau athar salafi. Yaitu athar, athar itu artinya sebenarnya kalau antum lewat di jalan berlumpur maka akan ada jejak-jejak, bekas-bekas, itu athar. Bekas, jejak. Makanya orang Bekasi itu kalau diharapkan Bekasi athari, ya. Bekas. Si athari, ya. Gitu. Ada orang Bekasi sini? Jauh ini bukan Bekasi, ya. Ini Tangerang atau Jakarta Barat? Jakarta Barat. Oke. Nah, itu ahlul athar, ahlus sunnah. Mereka mempunyai karakter mencela ahlus sunnah, mencela ahlul hadis, mencela ahlul athar. Mirip dengan yang B, tapi di sini dispesifikkan perkataan Abu Hatim Ar-Razi, dan beliau adalah ahlul hadis. Beliau berkata, tanda ahlul bid'ah adalah mencela ahlul athar. Jadi ahlul bid'ah itu enggak tahan dengan eksistensi ahlul athar. Ya, kadang-kadang mereka mencela dengan menyebut, paling ringannya menyebut zahiriyah, yaitu ahlul athar itu sangat tekstual, sangat berpaku pada zahir teks semata. Kadang-kadang celaan mereka seperti itu. Contoh misalnya, ya, masalah apa kira-kira, memelihara jenggot. Masalah memelihara jenggot. Nabi SAW berkata, wa'ful liha, yaitu u'fu artinya biarkan tumbuh. Al-liha jenggot, biarkan jenggot tumbuh. Ahlul Athar umumnya, terutama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu memandang ya sebagaimana makna khalas, kan gampang enggak dimaknai. Biarkan jenggot, artinya apa biarkan jenggot? Enggak diapa-apain. Dikepang enggak, dicukur enggak, ya enggak? Dia biarin. Makanya dikepang jangan. Habis sekarang beberapa orang Yahudi dikepang, ya. Biarkan jenggot tumbuh. Mafhum mukhalafah dari itu apa? Jangan cukur jenggot, ya kan? Gampang kan? Gampang. Walaupun kemudian ada beberapa fuqaha yang mereka tidak menyetujui wajibnya membiarkan jenggot bagi yang memilikinya. Ya. Jadi kata Nabi SAW, wa'ful liha, biarkan jenggot tumbuh. Dan ahlul ahwa itu orang yang paling condong kepada mentidak wajibkan memelihara jenggot. Mesti gitu. Sulit ketemu ahlul ahwa yang mewajibkan jenggot. Sulit. Ya, kalau ketemu, ya itu masya Allah berharga sekali karena saking jarangnya. Ya, rata-rata ahlul ahwa itu, ya entah dipangkas supaya keren, jenggotan betul tapi dipangkas supaya keren. Asli geradakan tapi dikeren-kerenin. Ya, ya atau dikeruk sampai habis. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin. Mereka memanjangkan kumis, memangkas jenggot. Sehingga kita apa? Memendekkan kumis, membiarkan jenggot. Taib, itu ahlus sunnah jelas kan ya? Alhamdulillah jelas. Kemudian bagaimana alasan mereka untuk membelokkan yang tadi perintah jelas menjadi ah itu kan sunnah aja, ah itu kan enggak wajib. Di antara alasannya, Ibnu Umar kalau tidak salah pernah megang ini kemudian dipotong bagian sini. Oke? Okay? Ya kan? Segenggam. Ah, siapa di sini jenggotnya lebih dari segenggam? Antum ada, Ana juga ada, Bapak ada dan seterusnya. Kalau antum, semoga Allah berhidayah. Ya, insya Allah nanti pada waktunya. Ya, oke. Okay, Athar Ibnu Umar atau dihikayatkan begitu. Bagaimana ahlus sunnah menyikapinya? Di antara ahlus sunnah ada yang mengatakan karena ini sahabat Nabi maka boleh dengan batasan ini. Gitu, ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang tetap bersikukuh dengan zahir teks Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada riwayat lain selain dari Ibnu Umar saja. Dan perbuatan Ibnu Umar tidak bisa ya menentang atau berlawanan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak menuduh Ibnu Umar ini melanggar, enggak bisa kita tuduh itu. Tapi Ahlus Sunnah tetap kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terjadi apa? Tanazu'. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Dan juga kepada Rasul. Jika kalian berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Selesai kan? Nah, gitu. Jadi, baik, itu ahlus sunnah tadi. Segini. Adapun ahlul ahwa kemudian, mereka pakai pendapat yang apa? Karena Ibnu Umar pernah gini, dipotong, maka jadinya apa? Boleh secara mutlak memotong. Jadi diliberalkan, semuanya boleh dipotong. Enggak cuma segini doang. Nah, maka mereka bilang memelihara jenggot itu sunnah. Memelihara jenggot itu sunnah kata mereka, enggak sampai wajib. Maka jangan mengingkari orang yang menyukur jenggot gitu. Iya. Lebih jelek lagi dalil mereka, lebih jelek lagi. Atau bukan lebih jelek, lebih tidak baik lah ya. Sama aja. Lebih tidak baiknya lagi, kalau memang jenggot itu wajib, kesian dong antum. Kesian dong orang-orang yang ditakdirkan tak berjenggot. Ini dalil atau bukan? Akal-akalan, masya Allah, betul itu. Nah, begini aja. Haji wajib gak? Wajib. Kalau haji diwajibin, kesian dong orang yang gak punya duit. Nah, gimana? Akal-akalan. Ya kan? Ya kalau wajib, wajib. Adapun orang yang belum mampu, emang qadarullah, emang belum bisa, maka ya gak diwajibkan. Eh, kamu gak punya jenggot, dosa kamu, neraka itu. Lah, ya Allah, ini emang qadarullah wa syafa'ala. Gak bisa, harus punya. Laki-laki punya jenggot. Iya, harus punya. Gimana caranya? Cari minyak Firdaus, ya. Ada minyak Firdaus, ya. Hah? Ada lagi yang baru? Anda taunya itu doang. Anda nggak tahu yang lain karena nggak perlu pakai kita ya. Udah apa adanya, gitu. Atau pakai kemiri. Kemiri dibakar, ya. Kemiri dibakar, kan kemudian diperes, ya. Minyaknya hitam tuh. Taruh sini. Semoga ya. Iya, itu diantara diantara ikhtiar lah ya. Seenggaknya ikhtiar, biar kelihatan agak songor gitu ya. Baik. Kemudian diantara ahlul ahwa juga mereka pakai hujah begini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khaliful musyrikin, selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik. Mereka memanjangkan kumis, mencukur jenggot, gundulin jenggot. Kita kaum muslimin apa sebaliknya. Kemudian mereka bilang, lah sekarang banyak orang-orang kafir berjenggot. Ya, kalau gitu saya mau berusaha menyelisihi orang-orang kafir. Pemain bola sekarang banyak kan yang berjenggot kan? Tapi buat apa mereka berjenggot? Apakah mereka berjenggot karena ikut sunnah Nabi? Enggak. Orang mereka nyembah Nabi gimana? Enggak, banyak yang berjenggot, baik strikernya atau backnya, supaya ditakuti sama lawan, gitu kan? Kita harus sisi mereka, cukur jenggotnya. Ya Allah, tuh kayak gitu tuh, ya. Tapi kalau pakai baju bola, mau. Gitu. Allahu, yang namanya pengikut hawa nafsu itu pasti tabrak-tabrakan. Kaidah yang dia terapkan itu tabrak-tabrakan. Sekarang ngerapin gini, besok ada yang ketabrak dengan kaidahnya sendiri. Gitu kan? Contohnya itu nasihatin, akhi ini gak boleh, ini syirik, jangan. Jangan merasa paling benar. Gitu. Mengamuk-amuk. Kamu dikit-dikit bilang ini bidah, dikit-dikit bilang ini syirik. Ya, merasa paling benar. Padahal dirinya sedang merasa paling benar. Iya enggak? Kalau orang merasa salah, oh ya akhi afwan, ya jazakallah khairah atas nasihatnya, itu baru orang merasa salah. Kalau orang merasa paling benar, jangan merasa paling benar. Nah itu merasa paling benar. Jadi omongan itu jadi bumerang buat dirinya. Tapi banyak orang tidak sadar. Walakin aksarun nasi la ya'lamun, ya. Gitu. Mencela ahlul athar itu udah biasa, ya. Dan orang-orang yang mengikuti athar, seorang alim versi Maturidi, mazhab Maturidi dalam aqidah, dan juga banyak kalangan Asy'ari yang memuja-muja orang India itu, Zahid Al-Kautsari namanya. Ulama, ulama su tapinya, ulama jelek. Dia sudah wafat orangnya. Alhamdulillah sudah wafat. Sudah lama. Iya. Iya. Itu mengejek banyak dari ulama sunnah, ya. Di antaranya sampai mengkafirkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun beliau dikafirkan oleh beberapa ulama yang lebih condong kepada Jahmiyah, ya, Asy'ariyah, beberapa ulama. Gitu. Contohnya, misalnya dalam sebuah kitab beliau yang disebut Tabdid Al-Zulam, beliau mensifati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sara kufruhu mujma'an alaih. Ibnu Taimiyah, kekufurannya sudah disepakati oleh kaum muslimin. Ya. Juga di kitab lainnya sama Tabdid Al-Zulam, waqa'al ittifaqu 'ala tadlilihi wa tabdi'ihi wa zandaqatihi. Telah terjadi kesepakatan ulama menyesatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyesatkan Ibnu Taimiyah menganggap Ibnu Taimiyah sebagai ahlul bid'ah dan zindiq. Zindiq itu munafik yang benci dengan agama Islam. Bahkan disebut oleh Al-Kautsari, "Laisa minal firaq ats-tsalath was-sab'in." Ibnu Taimiyah itu bukan termasuk manusia di dalam 73 golongan. Antum tahu kan hadis 73 golongan? Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ya, yang sesuai sunnah. Kata Al-Kautsari, Ibnu Taimiyah tidak di satu pun dari 73 golongan itu. Artinya apa? Kalau enggak Yahudi, Nasrani gitu. Kafir katanya. Berarti kan lazimul qawlnya kafir. Karena hadis 73 golongan untuk kaum muslimin itu semuanya adalah muslim, walaupun menyimpang. Muslim tapi menyimpang gitu loh. 72 menyimpang, 1 selamat. Tapi muslim. Dan urusan mereka, penyimpangan mereka dan urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi muslim, muslim kita hukumnya muslim. Kalau enggak masuk ke 73 berarti siapa nih? Kafir berarti Ibnu Taimiyah. Masyaallah. Saking bencinya itu, ya. Dan juga Ibnu Taimiyah disebut munafik. Ya, masyaallah. Ya, begitu Al-Kautsari. Dan Al-Kautsari itu salah satu panutan yang banyak kalimatnya dikutip oleh orang-orang Asy'ari, Maturidi sampai zaman ini. Ya. Begitu, fanatisme, ta'assub, kejahilan dan terhijabkan dari hidayah orang-orang itu. Baik, mencela ahlul athar. Kemudian yang kedua, sangat memusuhi ahlul hadis dan berdiam diri dari orang-orang sesat dan batil. Ya. Sangat memusuhi ahlul hadis, yaitu ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu mereka punya porsi yang cukup besar untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disitulah masdar Islam, yaitu sumber Islam dari segi akidah atau dari segi fikih dan muamalah dan lain-lain, dari akhlak juga. Maka siapa yang banyak fokusnya di hadis, dia beruntung. Ya. Dan selagi memusuhi ahlul hadis, ahlul bid'ah itu berdiam diri dari orang-orang yang sesat dan batil. Ada yang sesat didiamin. Ya. Kajian ahli sunnah dibubarin. Ya. Giliran gereja di antum lebih fasih daripada anak. Ya. Dangdutan dijaga. Gitu kan? Bahkan saweran ikut. Mantap itu. Ya. Tabir pengajian sunnah berkaitan tentang Allah, tentang Rasulullah, bagaimana pemahaman salaf tentang ini itu dibubarin. Masya Allah. Ini sebenarnya kiblat ini kemana sebenarnya? Pihaknya kemana gitu loh. Itulah ahlul ahwa. Kenapa menjaga gereja? Karena ada duit. Kenapa menjaga dangdut? Karena ada duit plus-plus gitu kan. Dangdut kan rata-rata biduanita kan, perempuan kan nyanyi kan. Kalau dangdut yang nyanyi laki-laki jenggotan gak laku. Makanya ada duit plus-plus. Gitu kan. Ahlullah hawa nafsu. Hawa nafsu. Menjaga keutuhan, keamanan. Menjaga persatuan dari perpecahan. Ya. Masya Allah. Begitu Allah. Jelas banget sebenarnya. Siapapun yang terjangkiti kebid'ahan pada dirinya, maka perlahan-lahan dengan porsinya dan kadarnya masing-masing akan bersikap seperti ini. Akan bersikap seperti ini. Maka hati-hatilah dengan hawa nafsu. Ya. Yang menetralisir hawa nafsu itu ilmu. Dan ilmu itu sumbernya firman Allah dan perkataan Rasul, dan yang terpatin adalah memahaminya dengan pemahaman salaf. Begitu kan? Nabi Muhammad SAW bersabda menjelaskan sifat mereka. Sebenarnya ini sifat khawarij. Ya, sifat khawarij. Tapi khawarij itu ahlul bid'ah pertama yang muncul sebelum selainnya. Sebelum selainnya. Ya. Yaqtuluna ahlal Islam. Ini enggak usah pakai koma ya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuhi orang-orang Muslim dan membiarkan hidup para penyembah berhala. Itu orang-orang Khawarij. Mereka baca Quran, tetapi enggak sampai hati, hanya di kerongkongan, bahkan mungkin enggak sampai, cuma di lisan mungkin. Artinya mereka pun kalaupun membaca dan menuntut ilmu enggak sampai paham yang benar. Tapi mereka bisa nulis, mereka bisa menyebutkan ayat dan hadis, bisa itu. Orang-orang yang sekarang lebih condong ke Khawarij, banyak yang lisannya itu pintar, jemarinya benari, banyak. Iya. Tetapi yang mereka pahami dari itu semua sesuai hawa nafsu. Bukan bagaimana salaf kita memahaminya dan ulama-ulama yang begitu salaf. Bukan kan acuan itu, bukan. Tapi acuan fikih waqi', apa fikih waqi'? Fikih realita. Lihat dong bro kenyataannya sekarang. Jangan jadi katak dalam tempurung. Dikit-dikit teks, dikit-dikit nas, dikit-dikit perakatan ini. Lihat realitanya gini kan. Karena kebanyakan baca ya berita. Kemasukan banyak berita yang mana tidak semua berita itu sahih. Itu sama model kayak orang-orang kebanyakan masuk hadis tapi enggak memfilter mana hadis sahih atau hadis dhaif atau maudhu' bahkan. Maka hadis maudhu' pun masuk juga. Ini terasa. Akhirnya yang sahih kalah yang maudhu' ini. Begitu. Orang kalau misalnya ilmunya itu ikhtilat. Ya, ikhtilat itu apa? Campur baur enggak jelas semua masuk. Maka tanpa sadar bingung. Tanpa sadar bingung sebenarnya. Enggak jelas. Ya. Enakan gimana? Bingung tapi enggak sadar, atau sadar kalau dia bingung? Ah, enakan mana? Bingung tapi enggak sadar kalau dirinya bingung. Ada yang sadar dirinya bingung. Lebih mending mana sebenarnya? Enggak ada yang bagus emang, tapi mending mana? Mendingan sadar kalau dia bingung kan? Saya bingung nih. Nah, kalau dia benar mengaku saya bingung nih saat gimana? Nah, di sini baru ayo belajarlah kalau gitu. Tapi banyak sekarang enggak sadar kalau diri bingung. Enggak sadar kalau dia goncang ke terombang-ambing, enggak sadar. Sebagaimana banyak orang sekarang. Enggak sadar kalau mereka tuh diombang-ambingkan dan diperalat banyak. Enggak sadar mereka. Ya. Nah, jadi Khawarij pada saat itu membunuh orang-orang Islam, membiarkan hidup para penyembah berhala. Kalau zaman sekarang berarti apa? Membenci orang yang betul-betul ingin memurnikan bagaimana Islam ini dan membiarkan kesesatan, kesyirikan dan seterusnya. Ya enggak? Gitu. Bahkan dijaga kesyirikan itu, dilestarikan bahkan. Bahkan dilestarikan. Bandingkan jumlah kuburan keramat tahun 90-an dengan tahun 2000 sekian. Ayo, lebih banyak mana? Lebih banyak sekarang. Iya. Dan lumbung ekonominya lebih sekarang lebih ini. Dari drivernya itu kecipratan semua itu. Ya kan? Coba antum jadi sopir bis touring ya. Ya? Di order kemudian kan? Iya. Nyopir lumayan. Dan anak kenal satu orang bapak-bapak yang mantan sopir bis seperti itu dan menerima orderan seperti itu. Itu tahu ini enggak benar nih orang nih ya. Minta sama penghuni kubur dan seterusnya. Itu fitrahnya udah pernah sekali masuk cuman lihat doang itu. Ya Allah. Ini yang bikin ke neraka. Itu padahal belum belajar loh, tapi fitrahnya mengatakan itu. Ya, kemudian katanya itu saat katanya kadang-kadang kita kan bawa rombongan emak-emak, ya. Gimana kalau antum jadi supir bis wisata religi, ya? Pengajian MT Al-Bid'ah misalnya, ya. Belakangnya emak-emak satu bis tuh, 40 orang. Ya. Kita ngadepin satu emak-emak aja, itu udah banyak istighfar. Ya. Nah, Itu enggak semuanya, banyak yang enggak solehah itu, mama itu. Ada yang ngajak saya selingkuh, ada yang ngajak saya ini. Seperti itu. Jauh dari suami. Safar tanpa mahram. Kemudian mereka pakai perhiasan luar biasa, pamer-pameran. Ya, jauh-jauh ke kuburan. Kalau jauh-jauh ke kuburan untuk mengubur diri sana, ya. Ya, terserah dia. Tapi ini jauh-jauh ke kuburan untuk apa? Minta kepada sahibul makbarah, mayit. Dan rata-rata apakah mereka berusaha untuk pentazkiyatun nufus untuk dikubur, ketika dikuburan? Enggak, rata-rata tuh minta dunia. Ya Allah, ini kebalik. Orang ke kuburan harusnya apa? Mengingat akhirat. Mengingat dia akan mati. Ini ke kuburan malah minta duit, minta kekayaan, minta pangkat, minta ini, minta itu. Kebalik, di itulah setan menyimpangkan dia. Ya. Sebagaimana udah capek-capek datang pengajian, ngangguk-ngangguk ngantuk. Nah itu. Ya. Disimpangkan oleh setan itu. Ya, jangan ngangguk. Sebelum ana tegur langsung to the point, mending ana sindir dulu, ya. Ini ya SP1 ya. SP3 ana suruh keluar. Wudu, ya. Nah, itu wisata seperti itu bergelimang di dalamnya kebid'ahan, belum lagi cerita-cerita khurafat dan menggerakkan sektor ekonomi untuk pedesaan. Makanya orang-orang desa itu mereka melestarikan itu juga, menguntungkan. Menguntungkan. Itu menggerakkan ekonomi itu. Berkah ini Ustaz, berkah, alhamdulillah. Ya. Gitu kan? Atau mereka berkah. Iya. Begitulah. Pelacur aja banyak dapat duit, bilang berkah. Tapi kan kita nyari nafkah, kata para pelacur. Ya. Mana yang lebih buruk? Dua daya buruk. Ya, melacur atau syirik. Dua daya buruk loh, tapi mana yang lebih azim? Syirik, syirik akbar. Lebih besar. Ya. Tapi yang syirik dilestarikan, yang pelacuran diberi udzur. Yang menyelenggarakan kajian sunnah dibilang memecah belah, memusuhi ahlus sunnah dan diam terhadap orang-orang sesat dan batil. Ini karakter banyak sekali di mana-mana ini. Tanpa disadari orang banyak yang masuk terjerumus ke B. Dan mungkin di antara kita dulu kayak gitu. Melihat orang jenggotan itu, apaan sih itu orang? Ya? Ya orang, tapi apaan, kenapa kayak gitu dia? Ya, jenggot dipanjangin, ya. Enggak ada rapi-rapinya gitu. Ya kan? Celana dicingkrangin, yang perempuan ditutup semuanya. Ya Allah. Dunia udah kebalik ya, kata mereka. Ya kan? Gitulah, orang-orang enggak sadar kalau ternyata keterbalikan dunia itu ada pada dirinya, gitu kan? Iya, gitu. Mungkin dulu kita kayak gitu, ikhwan, ya. Tapi kalau yang namanya Allah beri hidayah, yang tadinya menentang bisa pro. Iya. Yang tadi enggak bawa buku, bawa buku. Dapat hidayah. Iya, gitu. Ya. Rasain aja. Karena kalau udah nyindir satu poin, udah pengen anak tekenin, itu berkali-kali ya. Ini baru dua kali ya. Nanti ketiga kalinya, sebelum ketiga kalinya anak sarankan kalau enggak tahan keluar aja dari sekarang. Ini agak ini bercanda ya, tapi serius anak ya. Hati-hati antum. Kita lanjutkan. Abu Uthman As-Sabuni, salah seorang ulama di abad kelima Hijriah, beliau berkata, dan tanda bid'ah dan ahli bid'ah itu nampak dengan jelas. Sekali lagi, ahli bid'ah itu ahlul ahwa, banyak mengikuti hawa nafsu. Tanda-tandanya yang paling jelas adalah sangat memusuhi dan menghinakan para pembawa akhbar, atau maksudnya hadis-hadis Nabi, dan menyebut mereka sebagai orang-orang hina, orang-orang bodoh, zahiriyah, orang yang memahami dalil secara tekstual semata, terutama dalam masalah asma' was sifat. Ya, Ini permasalahan akidah tentang asma wa sifat. Itu dirosat tertinggi dalam masalah akidah. Ya. Tentang asma wa sifat. Penyimpangan terhadapnya, bantahan terhadapnya, itu kelas tertinggi untuk asma, untuk bidang akidah. Ya. Sehingga mempelajarinya itu butuh fokus, konsentrasi, dan betul-betul keinginan untuk kebenaran, serta tentu butuh hidayah dari Allah. Di kita ini, Jabodetabek, ya, atau Indonesia keumumannya, pelajaran-pelajaran tentang al-asma wa sifat dalam artian mempelajari penyimpangan-penyimpangan firqah-firqah sesat tentang nama dan sifat-sifat Allah, itu masih belum jamak, belum banyak. Ada memang, tapi belum banyak. Dan dari yang ada itu, tidak sedikit yang tidak menjadikan para tulab paham. Karena cepat-cepatan. Mengkaji gak perlahan-lahan. Pengen cepat khatam kitabnya, padahal belum paham. Dan gak tahu kalau di Masjid Al-Ikhlas ada gak kajian tersebut. Biasanya akidah wasitiyah itu ada beberapa poin berkaitan dengan asma wa sifat. Pahami itu. Mungkin saja satu dirosat, satu hari, satu jam, mempelajari cuma dua istilah dalam masalah asma dan sifat. Dan Anda punya kajian, ikhwan, di Keranggan. Ya. Di kitab Al-Qawaid Al-Muthla. Besok Kamis juga lanjut. Itu sejujurnya sudah 50 pertemuan. Kitabnya tebalnya segini doang. Sudah 50 pertemuan dan itu bisa dibilang baru setengah. Rencananya mungkin bisa sampai 100 pertemuan. Iya. Masalah istiwa, ya. Masalah ahli kalam, masalah berawal dari Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Kullabiyah, Karramiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, juga Syiah, Imamiyah, Qadariyah, Jabriyah. Ya, tahu itu semua? Banyak dari kita belum tahu. Ketika ada dai yang menyimpang, yang mana mengajarkan salah satu dari teologi penyimpangan di firqah-firqah ini, banyak orang itu, wah, tukang tahzir tuh. Ketika kita kemukakan begini alasannya, kita mengatakan dai tersebut menyimpang. Begini alasannya, kita sebut. Mereka gak mau dengar karena gak ngerti. Dan banyak dari teman-teman pengajian itu gak ngerti. Kemudian akhirnya terseret, akhirnya ikut dengan dai-dai yang sebenarnya mengajarkan sesuatu yang kalau diusut-usut itu ajaran dari Yahudi. Iya. Belajar itu yang benar makanya. Apalagi masalah akidah. Ya. Kebanyakan kita itu cuman selera tematik. Bagus, memang bagus. Tazkiyatun nufus bagus. Cuman harus ada porsi. Untuk ikhwan, kalau akhwat itu silakan ke rumah tangga ya, urusan rumah tangga. Untuk ikhwan ya, harus punya kekuatan ilmiah dalam masalah ini minimal globalnya lah. Biar enggak gaptek-gaptek banget ya. Gaptek tuh gagap teknologi ya. Kalau gagap ilmu apa? Biar enggak gapil-gapil amat. Nah, gitu. Iya. Gitu ya. Beneran, maaf sekalian. Penting ini masalah. Kita lanjutkan ya. Menyebut ahli hadis hina, bodoh, zahiriyah, tekstual semata, dan musyabbiha, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini. Diserupakan Allah ya, kita tuh dianggap menyerupakan Allah dengan makhluknya karena kita mengatakan Allah Ta'ala memiliki mata secara hakiki yang tidak sama dengan mata makhluk, memiliki tangan, memiliki jemari secara hakiki yang tidak sama dengan tangan atau jemari makhluk. Karena ada hadisnya, ada dalilnya, kholas kita memahami itu secara zahir, enggak so tahu untuk mentakwil-takwilkan macam-macam ya. Itu ahlus sunnah seperti itu. Ya, bukan bermaksud menyerupakan Allah dan makhluknya, ya. Bukan maksud itu. Kita juga disebut mujassimah, yaitu yang memfisikkan Allah membentuk Allah menjadi anggota-anggota tubuh kita seperti manusia. Enggak, kita enggak bermaksud seperti itu. Ya. Misalnya kita bilang sebagaimana Nabi SAW bilang, Rabb kita turun di sepertiga malam terakhir. Ini sifat Allah, perbuatan turun ada atau tidak pada Allah? Allah Ta'ala turun enggak di sepertiga malam terakhir? Turun. Orang awam pun akan mengatakan begitu enggak? Orang awam, kalau misalnya diperlihatkan hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Orang awam mengamini enggak? Oke enggak? Biasa kan? Oh ya udah. Dan orang awam fitrahnya apa? Kalaupun Allah turun pasti enggak sama dengan turunnya manusia. Iya kan? Iya. Di manakah Allah? Orang awam itu umumnya mengetahui Allah Ta'ala di atas langit, selesai. Tapi gara-gara akidah-akidah yang menyimpang ini, kemudian mereka, enggak, Allah Ta'ala enggak di atas ars, Allah begini-begini, wah. Akhirnya dikacau sendiri. Ada yang kemudian agar kabur dari itu bilang Allah ada di hati. Ada yang bilang Allah ada di mana-mana. Ada yang sekadar bilang Allah maha dekat. Dan gitu. Itu diplomatis sekali itu. Di manakah Allah? Allah maha dekat. Kitanya yang nanya bingung, ya. Kemudian kita tanya, apakah Allah di atas langit? Perasaan saya sih begitu, ya. Tapi saya nggak tahu, Pak. Nah, gitu kan? Ini perlu dibenahi lagi, ya. Ana dulu di sebuah kajian orang-orang parlintih, orang-orang yang nggak mungkin nggak punya mobil, lah gitu ya. Nah, anak-anak mereka dikumpulkan di ana. ABG, anak SMP dan SMA. Ana tanya semuanya. Ya. Ana tanya semuanya. Di antara anak-anak ini semua, boy, anak-anak yang gadgetnya itu ana sampai enggak mau ngeluarin HP ana ketika melihat HP mereka, ya. Takut tersaing. Malu sebenarnya, ya. Ana tanya teman-teman sekalian, Allah itu di mana? Di manakah Allah? Jawabannya itu variatif. Ada yang bilang enggak tahu, di hati saya Ustaz. Allah adalah Ustaz pokoknya gitu. Cuman satu yang benar jawabannya, Allah ada di atas langit atau di atas ars. Anak ini putra, ternyata pasana putra dari seorang mantan vokalis band. Ya, nama bandnya Sawah. Iya. Tahu enggak? Nah, enggak usah diomongin. Kalau tahu gitu ana bisa ngomong dari tadi. Ini ana bilang Sawah. Iya. Entar lama-lama biar enggak ketahuan ana bilang begicot aja lah biar enggak ini. Ana bilang Sawah antum malah bilang. Ya kan? Anaknya bisa jawab tuh. Anak ketemu kemudian dengan bapaknya, ya. Tapi bapaknya enggak lagi di sawah, ya. Bapaknya ketemu. Masya Allah. Doain anak setia supaya istiqomah. Insya Allah. Amin. Semoga antum istiqomah. Anak enggak tahu kabarnya sekarang. Tapi terakhir ada kabar yang kurang baik. Cuman semoga Allah Ta'ala berikan beliau istiqomah. Dan anaknya bagus, insya Allah. Semoga anaknya menjadi salah satu, ya, thalabul ilm, thalibul ilm ahlus sunnah insyaallah, ya. Amin. Jadi itu mereka memiliki banyak uang, banyak harta, tapi untuk urusan mengerti enggak di dalam Allah? Enggak ngerti. Enggak diajarin. Walaupun fitrahnya ya Allah Ta'ala di atas segalanya. Betul itu. Fitrah manusia seperti itu. Semua orang berdoa begini. Putra ana usia 3 tahun. Anak ajarkan tauhid dengan pertanyaan, siapa yang ciptain ini? Allahu Akbar, gitu. Selalu begitu jawabannya. Terus, siapa yang ciptain air? Allahu Akbar. Kemudian anak tanya, di manakah Allah? Di atas langit. 3 tahun, ya. Dai kondang, ya. Di atas 30 tahun atau 40 tahun, di manakah Allah? 1 jam jawab. Ya, ya, jemaah dibuat bingung dan nggak sadar kalau pada bingung. Mendingan mana? Nggak sadar tapi bingung, atau bingung tapi nggak sadar, mati pingsan, atau bingung dan sadar. Simple jawabannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Aynallah fisama, selesai, nggak usah dibulet-buletin, nggak usah. Ahlus Sunnah simple, selesai. Ya, agama Islam itu banyak yang simple tapi dibelit-belitkan kemudian, yang membuat orang bingung tanpa sadar. Ya, yang sadar bingung belajar lagi. Ya, kita azan dulu insyaallah ba'da isya. Coba lanjutkan. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain. Yang punya pertanyaan segera di kertas ya. Jangan ditunda langsung. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Di antara tanda ahlul bid'ah adalah mereka meyakini bahwa hadis-hadis Nabi jauh dari ilm. Ini maksudnya adalah klasifikasi faedah dari riwayat. Karena ada istilah namanya ilm, ada istilah namanya dhon. Ada istilah namanya ilm, ada istilah namanya dhon. Khabar atau riwayat hadis dalam ilmu mustalah hadis dan juga termasuk dalam ilmu usul fiqih, ada yang bersifat mutawatir dari segi kuantitas perawi, ada yang bersifat mutawatir, ada yang bersifat ahad. Ini kita biasa menjelaskan dalam bidang mustalah hadis ya. Karena juga di YouTube juga ada kajian-kajian tentang mustalah hadis, tentang hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi tiga, ada gharib, aziz dan masyhur. Ya, ada hadis mutawatir itu yang perawinya banyak. Ya, rantai sanad bukan derajat atau banyaknya perawi dalam satu tabaqat dari tiap rantai. Mutawatir. Hadis mutawatir kata mereka memberikan faedah ilmu. Adapun hadis ahad, dan itu bisa dikatakan kebanyakan dari hadis itu faedahnya dhon, persangkaan semata, bukan berfaedah ilmu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab beliau, baik Majmu' Fatawa terutama atau Minhajus Sunnah, Daru' Ta'arud dan kitab-kitab lainnya yang menjadi bantahan untuk kalangan-kalangan ahlul bid'ah dan firqah dhalah, itu menyebutkan bahwa saya pembagian ini hadis mutawatir yufidul ilm, hadis ahad memberikan faedah dhon semata, ini berangkat dari Mu'tazilah, aliran menyimpang aslinya berangkat dari mereka. Untuk apa? Untuk mengingkari makna zahir dari beberapa hadis yang berkaitan dengan aqidah. Makanya kalangan Mu'tazilah mereka tidak mengimani azab kubur. Mereka tidak mengimani ada mizan, neraca di akhirat nanti. Mereka tidak percaya, bahkan sebagian dari mereka mengingkari adanya jin. Mengingkari adanya jin. Begitu. Ya. Jadi ini lebih condong ke Mu'tazilah terutama. Mereka meyakini bahwa hadis-hadis Nabi jauh dari ilmu. Ya. Yaitu memberikan, hanya memberikan faedah persangkaan, bukan ilm. Ini juga kemudian menjadi acuan dalam madhab Asy'ari di kalangan mutakhirin, yaitu kalangan belakangan mereka. Madhab Asy'ariyah di kalangan belakangan. Anda membahas hal-hal seperti ini, ikhwan, ya, di beberapa kajian, dan juga membahas tentang sedikit menasihati para syabab berkaitan dengan ganti presiden dan semisalnya. Udah kajian rutin, habis membahas itu langsung di stop ya. Ada di satu kajian pengunjungnya berkali lipat dari ini, banyak di satu tempat. Ada setelah membahas seperti ini ya, tentang Asy'ariyah, penyimpangan mereka, kemudian tentang tidak bagusnya kita pakai hashtag-hashtag yang waktu itu lagi musim ya. Ya itu langsung dicabut izin kajian. Udah rutin padahal berapa kali kajian. Ya qadarullah. Tapi insya Allah di sini gimana? Enggak apa? Ya alhamdulillah. Enggak, sebelum bilang aja deh, kalau mau dicabut, cabut, anda pulang sekarang. Begitu. Ya. Yeah? Dan ilmu itu bagi mereka apa-apa yang dilontarkan syaitan kepada mereka seperti hasil akal pikiran mereka yang rusak. Juga bisikan-bisikan hati mereka yang jahat dan gelap. Hal-hal yang terlintas dalam hati mereka yang kosong dari kebaikan. Dan hujah-hujah mereka yang tidak berguna. Di sekian abad Hijriah lahir suatu kalimat. Ya, tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam, kata ulama-ulama ahlul kalam ketika itu. Ya, sebagian ahlul bid'ah ketika itu bilang seperti itu. Dalam terutama dalam masalah asma' dan sifat. Kalau madhab salaf itu memaknai nama dan sifat-sifat Allah sesuai zahir dari pemahaman bahasa apa adanya. Tidak di takwil macam-macam, tidak dinafikan, tapi apa adanya, zahir nas, zahir teks dalam Al-Quran dan hadis. Itu pemahaman salaf. Mereka bilang pemahaman salaf itu lebih aslam. Lebih aslam artinya lebih selamat, karena mereka tawakuf, gak ngomong soal nama dan sifat Allah, lebih detail gak mau ngomong. Lebih selamat jadi mereka, kata orang-orang ini. Adapun tariqah kita, tarekat kita, yaitu metodologi pemahaman kita terhadap akidah, pertama-tama asma sifat, itu a'lam, lebih mengilmui, wa ahkam, dan lebih bijaksana. Itu kalimat yang masyhur dulu. Kita khalaf, orang belakangan, non salaf, bukan orang salaf dahulu yang ya anggaplah konservatif, kolot gitu. Kolot tapi selamat gitu maksudnya. Adapun kita lebih ilmiah dan lebih bijak. Itu kata ahlul kalam dari kalangan Jahmiyah. Kita ini lebih bijak, lebih berilmu. Kenapa lebih berilmu? Karena kita bisa merinci tentang ini tentang itu. Misalnya hadis Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya tsulutsal akhir min al-lail. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kalau madhab salaf gimana? Ya udah, amiruha kama ja'at. Yaitu ya udah, Rabb Allah Azza wa Jalla turun, selesai kan? Tapi madhab khalaf, yaitu mereka ahlul kalam, tidak. Terutama syairah, mereka mentakwil. Yang turun bukan Rabbnya, tapi yang turun adalah amr atau rahmat atau malaikat. Itu takwil namanya, itu takwil namanya. Penambahan tafsiran seperti takwil. Lafal hadisnya yanzilu rabbuna. Apa artinya? Rabb kita turun ke langit dunia. Itu kan? Madzhab salaf gimana memahaminya? Ya turun Tuhan kita, Rabb kita turun, selesai enggak? Selesai madzhab salaf. Adapun membayangkan bagaimana turun, enggak boleh dalam madzhab salaf, enggak boleh gitu. Bahkan itu tata cara bid'ah yang seperti membayangkan, bertanya tentang bagaimana, itu bid'ah. Tapi madhab ahlul kalam gimana? Hah? Dipikir-pikirin. Kalau Rabb kita turun, kayak orang dong, gitu kan. Itu bahasa bahasa Jakartanya. Kayak orang dong turun. Ah, gak mungkin lah Allah turun kayak orang. Berarti bukan Allah yang turun. Nah, gitu kan. Itu yang disebut sini bisikan-bisikan hati yang mereka yang jahat gelap, itu bisikan setan itu membisiki. Kemudian membungkus dengan ilmiah, dengan alasan majaz. Yang disebut majaz, majaz bin nuqsan. Yaitu ada kata yang terhapus, ada kata yang tidak disebutkan tapi perlu dipahami, yaitu yang turun bukan Allah tetapi rahmat Allah, perintah Allah, atau malaikatnya Allah. Lah berarti sepertiga malam terakhir bukan Allah yang turun, kata mereka. Yang turun apa? Perintah Allah. Yang turun apa? Rahmat Allah. Yang turun apa? Apa satu lagi tadi? Malaikat Allah. Ya? Gitu. Gitu pemahaman mereka. Ya? Hadis jelas, dibuat tidak jelas. Hadis yang clear dibuat distorted ya, terdistorsikan pemahamannya. Apa distorsi itu apa distorsi? Jadi remang, bukan lebar pak, remang buram, ya, ah, rancu remang buram gitu. Kalau gitar tuh ada distortion, ya, ya kan? Yang tadi clean suaranya jadi gitu, jadi remang. Pikir itu yang disebut syubhat. Nah, kalau kemudian ada dai yang melampirkan hal-hal kayak gini, ya itu berarti melemparkan syubhat ke umat. Umat secara fitrah itu meyakini Allah di atas arsy, dan ketika dikemukakan ini hadis Nabi yang zilu rabbuna ila samai dunia, mereka memahaminya, oh Rabb kita turun ke langit dunia, selesai. Enggak dipikir macam-macam. Yang bikin macam-macam ya mereka-mereka ini kemudian menaburkan kepada umat. Dan kita yang mikir enggak macam-macam, kita yang dituduh macam-macam. Padahal yang macam-macam mereka yang macam-macam. Kan? Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, tapi semoga Allah Ta'ala berikan hidayah pada banyak dari para da'i ini atau dari ikhwah-ikhwah sekalian yang mungkin tidak paham atau salah paham, ya. Semoga Allah berikan pemahaman yang sahih. Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ahmad bin Sinan Al-Qattan yang berkata, di dunia ini tiada seorang pelaku bid'ah melainkan ia membenci ahlul hadis. Apabila seorang berbuat bid'ah, maka rasa manisnya hadis telah dicabut dari dalam hatinya. Itu mubtadi' tuh. Ya. Kalau sudah teracuni bid'ah, hadis itu enggak manis lagi rasanya. Melainkan pahit dan perlu diobrak-abrik mananya. Nah, kayak kita sering kali diajak, apa Quran Sunnah? Emang bisa langsung paham? Betul sih memang. Kita perlu penerjemahan, perlu syarah ulama. Tapi banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah yang cukup diterjemahkan sekali langsung paham. Banyak gak? Banyak sekali. Hadis Nabi SAW, An-Nadamu Taubah. Misalnya. Ya? Artinya apa tuh? Ayo artinya apa? Tahu gak? Oh gak, paham berarti antum. Contoh hadis lain apa? Ya banyak hadis-hadis Nabi. Antum baca terjemahan banyak ya. Ini yang ini. Yaqtuluna al-Islam. Mereka membunuh orang-orang Muslim dan membiarkan hidup para penyembah berhala. Gampang gak memahaminya? Gampang. Banyak hadis Nabi gampang, Al-Quran gampang memahaminya. Ya memang butuh penjelasan ulama lebih detail, butuh, betul. Tapi kita sering diajak begitu. Ya, seolah-olah kita itu enggak pernah merujuk ke ulama. Seolah-olah kita tuh enggak punya kitab. Padahal benar deh. Bisa jadi referensi dan bacaan kita, ya, maksud di sini ya dai-dai Ahlussunnah lebih banyak daripada referensi keumuman dari dai-dai Ahlul Bidah. Antum lihat dai-dai kampung, ustaz-ustaz kampung yang begitu ya, yang masya Allah minta undangan, bukan kita yang ngundang, minta diundang. Tanya buku apa yang sudah sampean baca ustaz? Paling mentok Al-Hikam, paling mentok, paling tinggi makomnya Ihya, bukan Ihya Sunnah Tasik, bukan Ihya Ulumuddin ya, ya kan Al-Ghazali, itu pun belum tentu khatam. Iya, anak pernah digituin itu. Diantam anak dihantam mana? Tahu antam? Jakarta Selatan. Hah? Dekat apa? Aneka Tambang. Iya. Aneka Tambang. Iya. Tapi enggak ada yang ditambang di situ perasaan? Jual emas. Iya. Nah, anak diundang ke situ ya. Anda sedikit cuman nyinggung doang bahwa saya maulid Nabi, perayaan itu tidak ada syariatnya dari Islam, dalam Islam. Normal, kayak antum ini normal. Pas keluar, anak kena tahzir. Masya Allah, diomelin anak. Bukan panitia yang ngomelin, ada seorang bapak-bapak berjenggot putih. Ya. Manusia, ya. Alhamdulillah. Enggak, jangan kira, berjenggot putih, jangan-jangan malaikat atau enggak. Manusia biasa. Ya, Ustaz, masya Allah, bagus Ustaz penyampaiannya. Cuman satu Ustaz yang anda enggak setuju Ustaz. Ustaz bilang maulid itu bid'ah gitu. Padahal bilang maulid itu tidak ada syariatnya. Tapi beliau sendiri menyimpulkan, maulid itu bid'ah. Ustadz itu aja disebut dua ustadz, masya Allah. Ana dibenturin. Ana jalan itu orang-orang teriak itu, bapak-bapak itu teriak itu di samping ana teriak. Ustadz ini aja disebut dua ustadz, dua-duanya huruf pertama namanya A, dua-duanya. Ustadz ini, gue bilang ini. Emang ustadz siapa? Ya, maksudnya emang ustadz lulusan mana ustadz? Pernah pesantren nggak? Saya bilang iya pak, saya orang pesantren dulu ya. Ah, udah pernah, saya juga pesantren kata dia. Gitu kan? Tapi saya nggak bedain tuh maulid. Ya udah, terus nama apa? Anda, karena orang tua jadi anda senyum-senyumin aja. Kalau ini lebih muda ya, apalagi nggak jenggotan ya, bisa ana antam juga itu ya. Tapi ini kan orang tua, kita harus sopan, hormat. Itu sampai masya Allah teriaknya itu, walaupun udah keluar pintu, tapi berapa jemaah yang tadinya khusyuk ya jadi bangun ya. Mau khusyuk ya, tidur gitu, ada yang teriak bangun, ada yang ribut nih gitu. Iya. Iya, tadinya masya Allah khusyuk mereka. Tiba-tiba mendengar keributan, bangun, ngeliatin, nonton aja tuh. Anak senyum-senyum aja. Pesantren dia. Emang udah baca kitab apa Ustaz? Gitu. Anak mau jawab, udahlah gak usah jawab. Ntar disebut kitabnya gak ngerti lagi. Udah pernah baca Al-Hikam belum? Gitu. Wah, saya gak belajar kitab Al-Hikam pak. Tahu Al-Hikam gak? Hah? Al-Hikam atau Illah, kitab yang lebih condong ke tasawuf. Ya anak gak diajarin lah kitab itu, orang di pesantren. Enggak ya, ini enggak ada kitab siapa seperti itu, tasawuf. Tapi itu salah satu kitab andalan di majelis-majelis kauman tasawuf di Indonesia atau di mana-mana. Wah, saya enggak belajar kitab begitu, Pak. Pantesan, ya. Ya. Enggak pantas nih, kamu enggak pantas jadi ustaz di situ. Ya udah nas ini aja. Baru pas sudah diomelin kayak gitu, baru panitia datang. Ya, bilang dari tadi kayak ente datang gitu kan. Pas sudah kayak gini, udah anak babak belur, ente baru datang. Iya, masya Allah. Digituin, masya Allah. Anak bilang kitab Al-Hikam tuh tipis ya, kawan. Ya, pengen anak ajak ke rumah gitu. Yuk ke rumah pak, biar kita lihat kitab apa aja pak. Semua kitab ada kecuali Al-Hikam di rumah. Iya. Tapi bapak-bapak itu ngomongin anak sambil senyum, ya masya Allah, sambil senyum. Ya, nggak tahu di hatinya ada apa. Semoga memang ikhlas nasihatin anak. Teguran buat anak, ya mungkin memang belum pantas ketika itu. Ayo begitu ya, kawan. Referensi mereka segitu aja dan mandek di situ. Sementara Ahlus Sunnah itu referensi hadis banyak dan kemudian hadis itu terasa manis. Antum kalau misalnya betul-betul ke sunnah, hadis itu terasa manis. Baca hadis itu enggak di skip, enggak. Kalau antum ahlul Quran, membaca ayat Al-Quran itu manis, enak rasanya. Enggak dilengkapin enggak. Iya, banyak orang enggak tahan dengan, wah ini ayat Quran berat nih, wah ini hadis Nabi berat nih. Giliran perkataan Imam Syafi'i aja dah, baru sami'na wa ta'na, masya Allah. Padahal kan kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Ya. Begitu kan? Paling awal Allah dan Rasulnya. Ya, tapi masya Allah, mereka lebih lezat untuk perkataan ulama. Walaupun betul mungkin ulama benar. Tapi Al-Qur'an dan Sunnah porsinya harus lebih daripada itu. Ya, baik, udah mau jam 8. Cukup sampai sini insyaallah materinya. Kita lanjut ke tanya jawab. Jika Anda bisa menjawab insyaallah dijawab, jika tidak bisa wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Iya. Afwan. Apakah boleh mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan khutbah Jumat yang disampaikan oleh ahlu bid'ah? Untuk mendengar bacaan Qur'an enggak masalah, emang kenapa? Bacaan Al-Quran Ahlul Bid'ah gak ada masalah untuk bacaan Al-Quran ya. Tapi khutbah Jumat ini yang diperbincangkan oleh ulama. Kalau khutbah Jumat tersebut diampu oleh Ahlul Bid'ah dan antum kenal dia dan memang antum tahu dia Ahlul Bid'ah, maka ketika dia berbicara tentang kebid'ahan, antum boleh ya berzikir atau membaca Al-Quran, boleh seperti itu. Iya, dihikayatkan oleh sebagian ulama dan sebagian salaf, maksudnya dekat dengan salaf, bukan salaf langsung tapi pengikut salaf. Itu ketika ada ahlul bid'ah khutbah, maka dia pun membaca Al-Quran atau berzikir atau menulis, ya, menulis sesuatu. Maka ditegur oleh orang-orang, afwan, kalau menulis kayaknya tidak, bukan menulis, berzikir dengan tangan atau semisalnya, bukan menulis. Maka kemudian ditegur oleh orang lain, kenapa? Itu lagi khutbah. Ya, negur juga salah ya. Itu lagi khutbah, dengerin. Kata ulama tersebut, saya tidak diperintahkan untuk mendengarkan yang seperti ini, gitu. Masalah syubhat, kebid'ahan dan semisalnya enggak. Iya, maka kalau bisa ikuti khutbah, kalau memang bisa ya, jangan dipaksakan, di masjid-masjid yang khatibnya insyaallah ahlus sunnah, dan insyaallah selamat dari hal-hal kayak gitu. Ya, begitu. Dan pihak pengundang, ya, DKM yang ngundang khatib yang menebar syubhat, itu nanti akan ditanya di akhirat, gitu kan? Kecuali kalau DKM-nya ini heterogen, ya, mungkin bisa dimaafkan buat yang sudah berusaha tapi nggak bisa, tapi belum dimaafkan. Ada beberapa masjid heterogen DKM-nya, jadwal khutbah itu kolang-kaling, apa, gaduh-gaduh. Insya Allah semua ada kecuali yang benar, ya, gitu. Semua yang jelek ada tuh, kecuali yang benar nggak ada. Ada yang seperti itu. Ada juga macam-macam, dan ada yang ahlus sunnah, ada beberapa porsi doang. Fulan yang masukin karena pengen masukin dakwah sunnah di sini. Adapun sisanya bukan fulan, maka semoga Allah Ta'ala memaafkannya yang seperti itu, ya. Coba di sini, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, di luar tema. Ana pernah ikut privat pribadi sama teman, dan sudah sepakat Ana akan bayar dia. Tapi setelah selesai privat, dia bilang tidak usah bayar. Dia ikhlas dalam mengajar. Masya Allah. Paham gak di sini, ikhwan? Udah ada agreement, ya, bayar nanti sekian. Selesai privat, dia bilang gak usah bayar. Dia ikhlas mengajar. Bagaimana sikap Ana sedangkan saat pendaftarannya pakai tanda tangan? Apakah ini hutang? Enggak. Kalau dia sudah bilang gak usah bayar, ya, berarti kan dia menyedekahkan harta itu, ya udah gak usah bayar. Kalau antum tetap ngotot, kasih ke Ana aja, ya kan? tidak bukan hutang. Kenapa? Karena orang ini tidak mau dibayar. Iya. Kalau antum bagusnya, mungkin dengan nominal itu antum sedekahkan atas nama dia. Bagus itu. Ya. Tidak, bukan hutang. Atau kasih saudaranya dan sampaikan ke dia, gitu kan, lebih enak. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk kekafiran dengan mentaati pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sebagaimana Khawarij berdalil dengan kisah rahib ahlul kitab yang menghalalkan apa yang Allah haramkan? Anggap misalnya kafir, anggap aja udah. Ya, ini kita jawabannya dengan lazimul qaul aja, ya, bukan dengan jawaban hakikinya. Lazimul qaul, karena jawaban hakiki udah kebanyakan. Lazimul qaulnya aja, oke, anggap kafir yang mentaati pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, anggap kafir, ya. Baik. Kalau kita udah menganggap yang mentaati kafir, berarti kan kita enggak boleh taat, kan? Baik. Sekarang kalau udah kita enggak boleh taat sama pemimpin ini, kita mau ngapain terus? Mau ngapain? Kecemburuan beragama kita pasti menginginkan tegaknya penguasa yang baru, kan? Yang menegakkan Islam, bukan? Iya kan? Ini Khawarij. Semua pemimpin muslim yang enggak berhukum dikafirkan. Dengan hukum Allah langsung dikafirkan. ayat dalam Al-Maidah, ya. Selain selain disebut kafirin, apalagi fasikin selain itu. Nah, antum baca kitab Husulul Ma'mul syarah Salasatul Usul karya Syekh Abdul Al-Fauzan. Ada rincian di situ. Enggak semua yang berhukum dengan tidak selain hukum Allah langsung difonis kafir. Boleh jadi dia difonis zalim atau fasik, bukan kafir. Tergantung bagaimana dia mengamini atau tidak bahwasanya hukum Allah itu kalah dengan hukum ini, atau hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Kalau yang kayak itu jelas kafir. Sekarang bertidak berhukum dengan hukum Allah itu hanya faulaika humul kafirun doang yang dipakai. Kafir semua, oke. Pemimpin semua kafir. Yang mentaati pemimpin kafir berarti ridho dengan kekufuran dan ketauhutan mereka, gitu kan? Berarti kafir juga. Hah? Begitu? Dan semua penguasa pemimpin ini enggak boleh ditaati. Baik kabinet menteri, presiden apalagi, ya. Kemudian tentara, polisi, enggak ada yang perlu ditaati. Sampai Pak Camat aja enggak taat. Ya. Sampai Pak Lurah, sampai ke bawahnya mungkin yang punya otoritas Pak RT. Ayo kita ngumpul, enggak mau ngumpul sama orang kafir gitu, ya. Ayo, mau apa sekarang? Ada lampu merah terobos, kecelakaan, masuk rumah sakit minta BPJS. Ya. Banyak orang tuh ahli bid'ah atau yang syubhatnya besar, itu bakal tabrak-tabrakan kaidahnya. Yang enak diambil, yang enggak enak ya enggak diambil, gitu. Begitu. Sekarang kalau betul ya, kita enggak wajib taat sama pemimpin muslim, pemimpin Indonesia karena dikafirkan. Dan ini mazhab sebagian orang, tapi mereka malu-malu menampilkannya. Mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Tapi malu-malu dengan alasan-alasan, kemudian enggak menzahirkan pemimpin itu kafir, enggak ngomong gitu. Tapi memprovokasi orang untuk membenci pemimpin kaum muslimin. Dan menganggap ini enggak perlu ditaati lagi, ini orang-orang ini. Enggak perlu ditaati lagi. Ya. Tapi kan enggak enak kalau saya jalan sendiri provokasi orang-orang. Begitu. Tunggangi banyak masa. Seperti itu. Ya. Ini berbahaya sebenarnya seperti ini. Bukan hanya masalah kecil, masalah umat juga ini. Ya, semua dikafirkan nantinya. Ya, sebenarnya ada yang seperti itu. Cuman mereka malu-malu tidak ngomong langsung, melainkan memprovokasi orang supaya bentrok dan seterusnya. Dan sekarang sebenarnya perlahan-lahan dengan caranya syaitan itu mentalbis gimana caranya supaya terjadi pemberontakan, tapi dengan format yang tidak seperti pemberontakan pada umumnya. Wallahu a'lam. Apa itu berbaiat? Yaitu menjadikan pemimpin yang dengannya kita taat dan patuh. Ya. Apakah boleh berbaiat kepada selain pemimpin muslim? Tak bolehlah. Seperti berbaiat kepada pemimpin suatu kelompok. Hah? Oh iya. Maksudnya punya perkumpulan dan harus baiat kepada imam besarnya. Ini trik yang sedang ingin diperlakukan. Ya. Itu saja. Apakah kita sudah sesudah dewasa harus bersyahadat lagi? Tidak, ya. Karena setiap sholat kita sudah syahadat, ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Dek, ya. Mana punya teman, dia sering bilang amalin bismillah 1000 kali akan dipermudah segala urusan. Apakah ini termasuk dengan ahlul bid'ah? Sekali aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahnya 1000 kali, enggak kelar-kelar urusannya, ya. Maka sekali aja, ya. Dan banyaknya amalan-amalan yang dibungkus secara Islam yang tidak sesuai sunnah, apakah ini termasuk bid'ah? Ya, rata-rata termasuk bid'ah. Dan bagaimana cara menasihati teman Anda ini, ya Ustaz? Ajak ke pengajian, ya. Amalan-amalan dibungkus secara Islami enggak sesuai sunnah, tapi disunah-sunahkan, enggak mesti bid'ah. Contohnya perumahan sunnah, itu enggak bid'ah, cuman aneh aja gitu kan. Perumahan sunnah. Afwan ya yang ada pengurusnya, ya. Tapi Anda tetap diundang kan insyaallah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan antara Asy'ariyah yang sekarang dengan yang dulu? Wah, ini agak panjang ikhwan ya. Ana ajak antum mungkin belajar kitab Al-Qa'id Al-Muthla ya. Di YouTube ada channel ana, itu 50 seri kajian ya. Antum dengerin aja tuh dari awal 50 kajian ya. Satu kajian 40 menitan. Ya, dengerin tuh insyaallah agak kenyang insyaallah. Bisa lebih mengetahui insyaallah. Puas insyaallah. Tanggapan kita apabila salah satu teman kita sudah terkena syubhat dari salah satu ustadz yang jauh dari sunnah. Ya, ajak dia, doakan dia, ajak dia baik-baik. Kalaupun kita mau bilang jangan ke ustadz tersebut, jelaskan. Kalau belum bisa menjelaskan, tahan dulu lisan. Banyak sekarang mentahzir sesuatu tapi jarahnya ghairu mufassar. Yaitu tahzirannya tidak ada tafsirannya. Kenapa ditahzir? Apa alasannya? Alasan syariah itu tidak? Syariah atau tidak? Kalau enggak ada alasan, ya enggak usah ikut tahziran tersebut. Tapi kalau beralasan dan alasannya tepat, maka kita wajib mengikuti kebenaran. Begitu, makanya ketika kita ingin mengatakan hati-hati dengan ustaz tersebut, jelaskan kenapa. Kalau belum bisa, ya jangan ngomong. Karena kalau kita bilang hati-hati sama ustaz tersebut, emang kenapa bro? Gak tahu, kata ustaz saya kayak gitu. Lah, ustaz kamu juga hati-hati itu. Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul membaca Al-Fatihah setelah sholat fardu atau sunnah itu bid'ah? Yang benar, membaca Al-Fatihah itu pas sholat fardu atau pas sholat sunnah. Kalau membaca Al-Fatihahnya baru setelah sholat fardu atau sholatnya gak sah. Allahu Akbar, diem, ntar baca Al-Fatihahnya setelah sholat. Mungkin maksudnya dia, biasa tradisi kita kan, habis baca, habis sholat, selesai, ah, Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Habis itu diem orang-orang ya. Jadi Al-Fatihahnya cuman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Habis itu pada diem masing-masing ya. Pada nunduk, belaga, kumat kamit, padahal enggak ya. Kalau mengkhususkan di setelah sholat seperti itu, saya enggak tahu ada pengkhususannya untuk itu, wallahu alam. Kalau misalnya qul huwallahu ahad, qul a'udzubirabbin nas, qul a'udzubirabbil falaq, ada. Tapi kalau Al-Fatihah enggak tahu. Ya. Tapi memang jemaah kita ini kaum muslimin Indonesia seringkali Al-Fatihah di segala keadaan. Iya, orang mati Al-Fatihah, ada orang berkabung Al-Fatihah. Ada apa lagi kira-kira? Nikahan Al-Fatihah, pertemuan DKI masjid Al-Fatihah. Ya enggak abrom al-jin gitu. Al-Baqarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kalau berinfak pembangunan masjid untuk yang banyak bid'ahnya? Hah? Oh. Apakah boleh kalau untuk berinfak pembangunan masjid yang banyak bid'ahnya? Antum niatkan aja infak tersebut umum ya. Umum. Masjid itu masih semua sama. Adapun konten ada bid'ahnya nanti itu urusan lain, tapi tetap ini rumah Allah ya. Cuman kalau bisa yang memang banyak bid'ahnya infaknya jangan banyak-banyak ya. Karena nanti porsinya ada buat ituan gitu. Mendingan infak ke masjid-masjid yang memang selamat dari hal-hal kayak gitu. Itu lebih baik ya. Tapi tetap boleh dia berinfak di masjid-masjid umumnya. Saat di masjid tempat anda tinggal setelah sholat maghrib, ada beberapa ikhwan yang selalu ngumpul di teras masjid sambil ngopi dan ngobrol. Dan terkadang di dalam masjid ada kajian bapak-bapak. Yang anda tanyakan, bagaimana hukumnya ikhwan tersebut? Di masjid tempat anda tinggal, habis sholat maghrib, ada berapa ikhwan ngumpul di teras masjid sambil ngopi sama ngobrol. Dan di dalam ada kajian bapak-bapak. Berarti ikhwan ini belum jadi bapak-bapak. Ya. Karena apa bedanya ikhwan dengan bapak-bapak? Lah ini anda gak tahu konteks maksudnya bapak-bapak ini apa. Kan ikhwan itu bapak-bapak atau remaja atau pedagang mungkin. Gak tahu maksudnya apa ini. Bagaimana? Enggak ngaji. Hukumnya ikhwan tersebut tergantung pengajiannya. Kalau memang pengajian enggak benar, ya enggak usah ikut. Tapi kalau bisa jangan kayak gitu caranya. ngopi di luar sambil mesen apa ngerokok kemudian. Ini jangan kayak gitu ya. Walaupun misal kita enggak suka dengan kajian ini misalnya, atau memang kajian ini bersyubhat, atau kajian ini bid'ah atau apalah gitu ya. Ya jangan di sekitar itu gelar lapak ya, jualan peci, jangan ikutan. Walaupun sih mungkin di situ ya enggak mesti haram untuk jualan di situ, tapi enggak usah ikutan. Ya udah berlepas diri dari itu semua gitu loh. Sekalian, ya enggak usah di sekitarnya. Kecuali kalau kajiannya bagus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, antum di luar ngobrol-ngobrol. Ya, ini sebagian panitia tuh kayak gitu tuh. Ya, berapa panitia di Jakarta? Ini masih Jakarta enggak nih? Masih Jakarta. Tapi insyaallah bukan Al-Ikhlas. Ya. Ah. Mas jangan lu pada ngobrol. Ya. Ya. Tapi enggak apa-apa, ini mungkin bapak-bapak bukan ikhwan. Ya. Iya, di Jakarta kayak gitu, ya. Ada panitia kajian, wah perlengkapan hebat, ya ustadznya yang ustadz masyhur, jemaahnya banyak banget, masya Allah. Panitia beberapa pada di lantai bawah, pada ngobrol. Ini ada yang terjadi nih, dan itu panitia yang masyhur lah. Kalau anda sebutkan, antum tahu semua, ya. Assalamualaikum ustadz, maaf ustadz di luar tema. Masya Allah, dari tadi emang ada yang sesuai tema? Nggak ada. Mana ada jual aset pada kakak kandung saya untuk melunasi hutang riba. Aset yang Anda jual tanah dengan harga 40 JT. Namun kakak saya tersebut tawar 30 juta dengan catatan kalau nanti ada uang silakan beli kembali dengan harga yang sama. Gimana nih? Ada enggak bisa jawab sekarang, ya. Ini soalnya udah malam, ya. Ana agak pusing dikit, jadi ana enggak mau ini. Apakah pekerjaan ojek online termasuk syubhat? Nah, ini lagi nih. Bikin pusing lagi nih. Karena di dalam ojek online ada GoPay dan kata Ustadz si fulan, ya Allah, Ustadz dibilang Ustadz si fulan, ya. Luar biasa ini ikhwan ini. Ini kayaknya ikhwan bukan bapak-bapak ini kayaknya. Dan kata Ustadz si fulan, GoPay itu termasuk unsur riba. Contoh, ya kita ya contoh antum tahu lah. Ya. Mohon dijawab Ustadz, karena saya ini bekerja menjadi ojek online. Anak bilang jangan, kalau bisa jangan, ya. Kalau belum jadi ojek online, alhamdulillah. Ntar kalau jadi ojek online, okelah kita bilang GoPay-nya yang haram. Mungkin misal sistem lainnya normal, ya. Tetapi ada hal-hal lain yang nanti antum akan merasa ya akan ada sesuatu yang tetap aja melanggar. Boncengin perempuan misalnya, boncengin istri orang misalnya, tapi Ustaz ana pakai pembatas. Iya, di belakang batasnya ada terpal ya, ada apa namanya, ransel. Emang gitu ya? Enggak, apa tuh yang belakang biasanya, apalah pokoknya pembatas ya, pakai hijab ya, gitu atau apalah gitu. Tetap nanti waktu sholat gimana, apalagi kalau driver Grab, astagfirullah, kan nyebut juga kan car, yang carnya ya, drivernya ada orderan ya, harus di accept. Kalau enggak di approve ya, kena nanti, sulit lagi dan seterusnya dan seterusnya ya. Harus ini order, nanti dimarahin, ntar emosi, ntar gini, kemudian nanti ada bonus kalau sampai limit sekian, bisa sampai dalam satu pagi bisa sampai sekian kali trip, nanti dapat bonus. Tidak sedikit murid-murid kita pengajian yang tadinya orang pengajian jenggotan juga bagus tadinya, semangat ngajinya, terfitnah nih gara-gara bonus-bonus ini nih. Akhirnya semakin giat nyari penumpang atau menunggu penumpang, gak pernah ngaji lagi sekarang. Anak ada ya, kita kenal ada fulan dan beberapa mungkin yang gak anak kenal, ada yang anak kenal dulu, masya Allah, masya Allah dulunya, dan terfitnah gara-gara ini ikhwan. Maka yang belum jadi ini anak sarankan baiknya jangan, cari pekerjaan lain ikhwan. Kerjaan di jalanan seperti ini walaupun memang butuh, kaum muslimin butuh, umat butuh, betul. Tapi kalau antum belum jadi ini, anda sarankan jangan. Kerja di medan jalan itu berat, ya. Dan yang tadi antum ngaji, sulit untuk ngaji nantinya. Dan kemudian bergaulnya dengan orang macam-macam. Kan biasanya kan ada pangkalan di tempat-tempat khusus. Dan kadang antum ngobrol, diajak ngopi bareng, diajak ngerokok bareng. Jadi kayak masa jahiliyah dulu nanti jadinya. Cari kerjaan lain, walaupun sebagai pedagang cilok, gak apa-apa. Beneran, murid kita pun ada yang pedagang cilok tadinya. Sekarang pedagang parabola, masya Allah. Iya, cilok bulat, parabola setengah bulat. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Yang lebih sukses, anak tanya, gimana antum sekarang setelah kerja di bagian pemasaran parabola, rezekinya gimana? Alhamdulillah saat lebih lancar lagi. Dulu anak lihat dia itu kemana-mana, ke Masjid Hijau, jualan cilok. Anak mau cengin gak enak orang nyari rezeki, gitu kan? Aduh ya, mudah-mudahan berkah antum lah, masya Allah. Ngaji kitab bahkan, ngaji kitab sama kita. Dan ngajiannya berat, asma wa sifat, tentang Jahmiyah, tentang Asy'ariyah, Mu'tazilah. Jualannya cilok, mantap itu. Iya, mungkin pas lagi cocol kayak gini, ya. Asy'ariyah berkata madhab Ahlussunnah beda dengan Asy'ariyah. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi anda minta, anda sarankan jangan. Ya, anda sarankan jangan. Tapi mungkin cukup sampai sekian aja jemaah sekalian. Terima kasih atas kehadiran antum. Jazakumullah khairul jaza. Kalau ada kalimat yang salah mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.